Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Babu qawlillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha al-ayata. Qala al-syarih rahimahullah, arada al-muallifu al-hatha 'ala al-i'tirafi bi ni'amillahi wa syukrihi subhanahu 'ala dhalika, li'anna katsiran minan nasi qad yushghalu 'an hadha fayatamatta'u bi ni'amillahi walakinahu la yashkuruhu bal yansibuhu ila asbabihi wa quwwatihi wa a'malihi wa nahwi dhalika وَيَغْفُلُ عَنِ الْمُنْعِمِ سُبْحَانَهُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّبَهُ الْأَسْبَابَ وَسَلَّبَهُ الْقُوَّةَ فَهُوَ الَّذِي أَعْطَاهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالذَّكَاءَ وَالْحِذْقَ وَغَيْرَ ذَلِكَ وَهَذَا مِنْ خُلُقِ الْكَافِرِينَ أَنْ يَقُولَ مَثَلًا هَذَا مَالِي وَوَرَثْتُهُ مِنْ وَوَرِثْتُهُ مِنْ آبَائِي وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا أَيْ يَتَمَتَّعُونَ بِهَا وَيَعْرِفُونَهَا ثُمَّ يَنْسِبُونَهَا إِلَى آلِهَتِهِمْ وَأَوْثَانِهِمْ مِنْ بَابِ النُّكْرَانِ بِالنِّعَمِ. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi bab ini disebutkan oleh Syekh setelah bab sebelumnya kemarin, man jahada syai'an minal asma'i wa sifat, karena sama jenisnya. Orang-orang yang mengingkari nama dan sifat Allah itu berarti melakukan tindakan tanakus, pelecehan, perendahan terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan orang yang menyandarkan nikmat-nikmat Allah kepada selain Allah, itu merupakan bentuk tanakus, perendahan, pelecehan terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya bab ini dengan bab sebelumnya itu satu jenis. Bab ini bab ayat ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha, itu satu jenis dengan bab yang sebelum ini, yang kemarin kita kaji pekan lalu, manjahada, ya, bab manjahada kemarin, bab apa? Syai'an minal asma'i wa sifat, yang mengingkari nama-nama sifat Allah itu bentuk tanakus juga terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini dijadikan sub judul bab oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhum al-kafirun. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah. Nikmah itu memang mufrad. Tetapi menurut kaidah, apabila bentuk mufrad disandar diidhofahkan, maka maknanya jamak. Ya, apabila mufrad diidhofahkan, maka maknanya jamak. Ni'matullah berarti nikmat-nikmat Allah, bukan satu nikmat Allah. Sama kalau itu mengatakan narju rahmatullah, kita tidak mengharapkan satu rahmat, karena rahmatun mufrad. Ya, rahmatun, rahmatani, rahmat. Kan begitu. Nah, kita mengharapkan rahmat-rahmat Allah. Sama seperti ini juga nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah surah Al-An'am. Afwan, surah apa ini? Surah An-Nahl. Nah, surah An-Nahl dinamakan oleh para ulama itu suratun ni'am, surat yang berisikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan berbagai nikmat di surah An-Nahl ini kepada para hamba. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, itu di surah An-Nahl. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian niscaya tidak akan sanggup menghitungnya. Ya. Taib. Nah, nikmat-nikmat yang Allah sebutkan di surah An-Nahl ini banyak. Mengenai nikmat diutusnya para rasul, ya, diturunkannya wahyu untuk memberikan hidayah kepada para hamba. Kemudian nikmat, ya, tentang diciptakannya bahimah, hewan-hewan ternak. ya, apakah itu onta dan yang lainnya untuk dikendarai, diminum susunya, ya, dimakan dagingnya, kulitnya bisa dijadikan juga dimanfaatkan, ya. Taib. Kemudian Allah sebutkan juga di surah An-Naml, di An-Nahl ini, nikmat masakin, ya. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Ya Allah yang menjadikan untuk kalian tempat-tempat tinggal untuk kalian. Kemudian Allah sebutkan nikmat malabis, pakaian. Wa ja'ala lakum sarabil taqikukum al-harra wa sarabil taqikukum ba'sakum. Nah, ini yang dapat melindungi seseorang dari panas atau dingin, ya. Ya, dan seterusnya dari berbagai nikmat-nikmat yang Allah sebutkan di surah, ya, Al-Nahl ini. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, ya, di antara banyak tafsir nikmat-nikmat Allah ini ada yang menyatakan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang menyatakan nikmat-nikmat Allah yang diingkari di sini adalah segala yang Allah sebutkan di surah An-Nahl tadi. Mengenai pakaian, ya, hewan ternak, tempat tinggal, diutusnya Nabi, diturunkannya wahyu. Ya, barakallahu fikum. Banyak sekali. Tayyib, barakallahu fikum. Nah, kata Syekh bin Bas di sini, aradal mu'allifu al-hassa ala al-i'tiraf bini'amillahi wa syukrihi subhanahu wa ta'ala. Ala zalika. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, menjelaskan ayat ini yang dibawakan oleh Syekh bin Bas, ya, menjelaskan ayat ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kata Syekh bin Bas, aradal mu'allifu. Mu'allif di sini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau memaksudkan, ya, menghendaki al-hassa, dorongan, motivasi ala li'tirafi untuk mengakui bini'amillahi, untuk mengakui segala macam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ala dzalik. Ya, atas hal tersebut yang Allah berikan kepada para hamba. Ya, agar mengakui dan bersyukur atasnya. Nah, bersyukur itu punya rukun. Asyukur, yang namanya syukur itu lahu arkan, punya rukun-rukun. Yang bahkan para ulama menyatakan la yasihu asyukru illa biha. Tidak sah rasa syukur kita kecuali dengan terpenuhi rukun-rukun dari rukun-rukun syukur ini. Yang pertama, tahadduts bin ni'mah, ya, zahiran, ya, yaitu membicarakan nikmat tersebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, sekedar membicarakan nikmat itu bukanlah berbangga-bangga. Nah, yang kedua, al-i'tiraf biha batinan, mengakui nikmat tersebut dari Allah di batin. Di mulut kita melafaz membicarakan nikmat ini, alhamdulillah ini atas kemudahan dari Allah saya mendapatkan ini begini begitu. Ini zahiran. Nah, al-i'tirafu biha batinan. Mengakui nikmat itu dari Allah di batin. Kita mengakui di diri kita bahwasanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rukun yang ketiga, sarfuha fi ta'atin, yaitu mengalihkan nikmat-nikmat tersebut untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para salaf menyatakan kullu nikmatin la tuqarribu ala Allah fa hiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah itu hakikatnya bukan nikmat. Itu hanyalah musibah, bencana, bala, balia. Itu hanyalah balia, bencana. Nah, seseorang yang mendapatkan nikmat, dia palingkan untuk beribadah. Dapat uang banyak, maka dia gunakan untuk naik haji, umroh, ya, nikah kan ibadah, ya, senyum mulai, nikah itu ibadah, loh, iya nggak? Iya, kok senyum sih? Tadi giliran sebut haji nggak senyum Zaki, giliran sebut nikah senyum, emangnya nikah ini seperti sesuatu hal yang lucu ya? Enggak kan? Ah, ya, dialihkan kepada ketaatan. Ya, tayyib, barakallahu fikum. Dia beli baju buat sholat dia, dia beli jubah buat sholat dia. Ya, tapi kalau nikmat tersebut tidak mendekatkan diri pada Allah, maka itu adalah, ya, baliyah, ya, musibah. Kemudian, di anna katsiran minan nas qad yushghalu an hadza, karena banyak orang yang teralaikan, tersibukkan dari hal ini. Mereka lupa. Ya, mereka lupa. mereka dapat nikmat, bahkan diantara mereka itu ya menyandarkannya kepada dirinya sendiri. Ini seperti siapa ini salapnya? Qarun. Qarun itu ya mengatakan apa? Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan tentang ucapan Qarun. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ya, kata Qarun, saya ini diberikan harta saya ini karena pengetahuan saya berilmu tentang ini. Makanya belajar, kata dia. Makanya kerja keras. Ya. Makanya sungguh-sungguh, makanya giat, makanya rajin. Makanya ngerti strategi bisnis. Makanya ikut ya, kalau ada seminar-seminar. Nah, itu sumber rezekinya di situ, katanya. Ya, kenapa bisa kayak gini? Wah, ini karena saya giat gitu. Karena saya ini, karena saya itu. Dia sandarkan semua kepada sebab. Kepada asbab. Ya. Ini karena warisan mertua saya. Saya punya mertua 4, kaya semua, Masya Allah. Ya. Ini ajib ini. Ya, kenapa Paris senyum-senyum? Mimpi kayak gitu? Nah. Aduh. Ya. Acau ini. Paris. Fayatamatta'u bi ni'amillah, dia bersenang-senang dengan nikmat Allah, walakinnahu la yashkuru. Namun ternyata dia tidak mensyukurinya. Bahkan dia menisbatkannya kepada asbab, kepada kekuatan dia, amal dia, ya, dan yang lainnya. Ini kayak Qarun ini. Wa yaghfulu an anil mun'im, dia lalai dari yang zat yang memberikan nikmat subhanahu wa ta'ala. Ya, walau syaa Allah lasallabahu al asbaba. Seandainya Allah kehendaki, Allah akan renggut itu sebab-sebab tadi itu semua. Allah akan cabut itu semua. Allah timpakan musibah yang tidak dia duga-duga. Seketika hilang. Wasallabahu al-quwwata, Allah cabut kekuatan dia. Fa huwa alladhi atahu as-sam'a wal basara wa zakaa. Allah lah yang memberikan dia pendengaran, penglihatan, kepandaian, wal hitqa, ya kemahiran dia itu. Ya, dan yang lainnya Allah berikan. Sebab-sebab itu Allah yang berikan. Ya, wa hadha min khuluqil kafirin, inilah di antara akhlak perilaku orang-orang kafir. Kalau mereka dapat nikmat, ayyakula masalan, mereka menyatakan misalnya, hada mali waristuhu min abai, ini harta saya ini ya, saya mewariskannya dari nenek moyang saya, wa ma asbah dari, dan yang semisalnya ucapan mereka. Iya dan billah. Tapi barakallahu fikum. Ya, kemudian ya, Allah Ta'ala berfirman, tsumma yunkiruna, kemudian mereka mengingkarinya. Ya, mereka mengingkarinya. Ya, maka yunkirun ini makna juhud. Dengan lisan atau dengan kolbu. Ya, itu mengingkari dengan lisan atau dengan kolbu. Ada orang yang mengingkarinya itu di kolbu, di lisannya aja ya. Oh, ini dari Allah, padahal hatinya enggak. Oh, enggak, ini dari saya sendiri. Atau ada orang yang, ya, di kolbu saja, lisannya enggak. Dia mengaku ini dari Allah, cuman dia gaya-gaya. Wah, hebat kamu ini sekarang ya, sukses. Ya, duitnya banyak, wah, sambil kerahnya digini. Iyalah, aneh gitu loh. Ya, bisa hebat gini gimana cerita? Ah, ini belajar dulu. Sama bento katanya. Ah, sama aneh dulu. Allahumma musta'an. Padahal dalam hatinya enggak. Padahal dalam hatinya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, ini tergolong juga. Tergolong juga. Karena yang namanya mengingkari nikmat, imma bilisan wa imma bilqalb. Ya, apakah dengan lisan atau dengan kalbu? Kecuali dia dipaksa. Ayo, ucapkan nikmat ini dari bos kamu, bukan dari Allah. Kalau enggak, saya tembak kamu. Ya udah. Ya, tapi hatinya tetap tenang, ini dari Allah. Kan kalau hati enggak ada yang maksa, siapa yang bisa maksa hati? Ya, lisan aja, anggota badan yang bisa dipaksa. Taib. Nah, diantara bentuk mengingkari nikmat ini ialah dia menyandarkan nikmat tersebut kepada sebab, ya, kepada sebab, atau dia sandarkan kepada ilah yang lain, ya, ilah yang lain. Orang Nasrani kalau dapat nikmat, mereka ini segala puji Tuhan Yesus. Nah, orang-orang agama Hindu dapat nikmat, dia sandarkan kepada ini akibat apa? Sang Yang Widi. Dapat panen ini ya, hasil dari kemurahan dari Dewi Sri. Musyrikin Ya, musyrikin milenial dapat nikmat mereka sandarkan ini dari kebaikan Nyi Roro Kidul, arwah-arwah leluhur kita dimudahkan, ya, rezekinya. Nah, itu mereka sandarkan nikmat-nikmat itu semua. Ya dan billah. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Nah, kata Syekh Ibnu Baz, ayyatamatta'u nabiha wa ya'rifunaha, mereka bernikmat bersenang-senang dengan nikmat tersebut, tapi mereka mengakuinya, namun mereka menyandarkannya kepada alihatihim, tuhan-tuhan mereka, ya. Wa usanihim, berhala mereka. Pat, ya. Min babil an-nukran bin ni'am, ya, sebagai bentuk pengingkaran atas nikmat-nikmat tersebut. Nah, kemudian dikasih ke Paris, ya, dibacain dulu hadisnya Paris, ya, hadis apa? Qala Mujahid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Mujahidun ma ma'nahu wa qawlu rajuli hadha mali warithtuhu an abai. Qala Mujahidun huwa qawlu rajuli warithtuhu. Ay yaqulu dhalika tabajjuhan. Tabajjuhan wa ta'adzuman bihadha syai'i min ghairi ayya'tarifa bini'amillahi wa yagfulu an dhalika wa laysal muradu ayyaqulaha biqasdil ikhbari li'annahu la ba'sa ayyukhbiro bihadha ala annahu sababun bal ayyaqula dhalika ghafilan nasiyan al-mun'ima al-haqiqi. Maqala Aunu bin Abdullah yaquluna laula fulanun lam yakun kadza. Wa hadha khata'un aidan li annahu yanbaghi ay yaqula laula Allah thumma kadza fayansibu an ni'ama ila Allah li annahu wal musdi wal mu'ti. Subhanallah wa ta'ala. Berkata Al-Imam Mujahid, ya, Mujahid bin Jabr, Imam Tabi'in, murid senior dari Ibn Abbas, ya, radhiyallahu ta'ala, rahimallahu ta'ala, Al-Imam Mujahid, ya, di Imam Ahli Tafsir yang ada di Mekah. Tayyib, barakallahu fik. Ah, beliau menyatakan makna ayat tadi, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha, mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Hadza huwa qaulur rajul, itu perkataan seseorang yang mengatakan hadza mali wa waristuhu an abai. Inilah hartaku yang aku dapatkan dari warisan nenek moyangku. Ya, kata Syekh bin Baz, ayyakulu dhalika tabajjuhan. Ia mengatakan demikian karena membanggakan diri. Wa ta'adzuman, karena mengagungkan bihada syai', ya, sesuatu hal tersebut dari harta dia. Ya, min ghairi ayya'tarifa bi ni'amillah, tanpa dia mengakui akan nikmat-nikmat Allah itu semua. Dan dia lalai dari hal ini untuk dia sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, barakallahu fikum. Nah, walaysal murad ayyakulaha biqasdil ikhbar. Nah, ketika dia mengatakan ini adalah hartaku yang aku dapatkan dari nenek moyangku, bukan maksudnya dia mengucapkan ini ya karena ingin mengabarkan, bukan. Ya, kalau ingin mengabarkan, innahu la ba'sa yukhbiru bihadza ala annahu sababun. Kalau mau mengabarkannya enggak apa-apa, ya. Ini enggak apa-apa, itu cuma sebab. Ya, semisalkan antum, ya, ditanya ketika antum punya motor baru, "Oh, ini motor antum dari mana ini?" "Ini dibeliin bapak." Ya. "Enggak, titipan, dibeliin emak." Ya, itu kan cuma mimba bil ikhbar, boleh. Ya, ya, tahadus bin ni'mah. Beda sama orang yang niatnya sombong. "Oh, ini motor baru." "Oh iya dong. Oh, babe aneh. sawahnya banyak, kontrakannya banyak, duitnya banyak, ya. Istrinya cuma satu, nah, jadinya porsirnya kan aneh gitu misalkan. Ya enggak itu. Nah. Hah? Dia cuma satu. Siapa? Ngomong itu istri cuma satu. Enggak, itu tahdis bini mah. Tahdis bini mah itu. Itu mimba bil has. Nah. Itu. Ya, mimba bil has. Nah. Ya. Ala ziyadah. Mimba bil has ala ziyadah. Mimba bil has ala ziyadah ni'mah. Itu. Su'udzona azan itu. Iyakum wadzon. Fa'inna zonna akzabul hadis. Oh. Wa inna dhanna la yughni minhu haqqi syai'a. Mana lagi tadi? Mana tadi ya? Ya. Bal ayyakula dzalika ghafilan. Dia enggak dalam bentuk mengabarkan, dia memang mengucapkan itu karena memang lalai. Ya, dari menisbatkan kepada Allah, nasian, lupa dia al-mun'ima. Zat yang memberikan nikmat yang hakiki yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian naun? Itu Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudari, ya, seorang siqah. Ya, juga beliau menyatakan Aun bin Abdullah ini Aun bin Abdullah di antara ulama salaf yang kalimat ya, ucapan-ucapannya itu sering dikutip, ya. Banyak ucapan-ucapan hikmah, ya, yang dari beliau. Dia mengatakan terkait tafsir ayat di atas, yaquluna laula fulanun lam yakun kada. Seandainya bukan karena si fulan, maka enggak akan terjadi begini begitu. Itu enggak boleh. Ini semua sebab. Kalau mau disandarkan kepada mereka setelah penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering terjadi. Ya, kalau anda enggak kerja enggak makan nih gitu. Makan kan nikmat. Kalau anda enggak kerja enggak makan. Gak bisa ngidupin anak istri ini. Gak bisa nyekolahin anak ini. Nah, dia sandarkan nikmat itu semua kepada kerjaan, kepada usaha dia dan seterusnya. Ya, hadza khata'un aidan. Ini juga keliru, ini gak boleh. Ya. Karena ini salah satu bentuk penisbatan nikmat, penyandaran nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kekeliruan. Ya, dahsyat ini. Kalau mau pakai summa. Ya, summa. Karena summa itu kalau dalam pelajaran ilmu nahwu di bab ya, ataf nasakh itu yufidu at-tarahi, at-tartib wa ta'kid, kan begitu. Nah, jadi ya ada tartibnya. Setelah disandarkan kepada Allah diakhirkan. Ya, diurutkan. Nah, baru seandainya bukan karena Allah dan karena sebab saya bisa kerja, bisa dagang di sini, saya enggak bisa nih. Ya, saya enggak bisa nih. Saya barakallahu fikum. Ya, terkadang para ulama menghadaf itu karena udah mafhum. Ya, semisal ucapan ulama mengatakan sebenarnya Muslim mengatakan laula al-Bukhari. Nah, seandainya bukan karena Bukhari, pasti akan begini begitu. Itu sudah maklum. Ya, itu sudah maklum. Kemudian mana lagi tadi? Ya. La li'annahu yanbaghi an yaqula laullahu laullahu summa kata. Karena sepatutnya yang sepatutnya dia ucapkan seadanya, ya, bukan karena Allah, kemudian karena ini dan itu. Nah, ada kemudian. Wa yansibu an-ni'ama ila Allah. Maka dia nisbatkan nikmat itu pada Allah, li'annahu wal musdi, karena Allah lah yang, ya, yang memberi, asda yusdi, wal mu'ti, ya, Allah juga yang, ya, memberikan segala nikmat itu kepada dia. Baik. Kemudian baca lagi Faris itu qala Ibnu Qutaibah. Waqala taibata yaquluna hadha bi syafa'ati alihatina wa وهذا كذلك من قول الكافرين والواجب على المسلم أن يخالفهم وينسب النعم إلى الله لأنه هو المسبب لأنه هو المسبب تلك الأسباب تلك الأسباب وعليه وعليه أن يقوم بالشكر والعمل بأوامره وما بكم من نعمة فمن الله. Kemudian berkata Imam Ibnu Qutaibah, ya, Al-Imam Ibnu Qutaibah Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dinawari, ya, dia Imam ahli nahu, ahli lugha, ahli tafsir, punya buku-buku yang masyhur, ya, tafsir Ibnu Qutaibah ahli nahu. Baik. Ya, beliau mentafsirkan makna ayat di atas, yaqulun hada bi syafaati alihatina. Tatkala musyrikun mendapatkan nikmat-nikmat, kaum musyrikun mengatakan ini karena sebab syafaat tuhan-tuhan kita. Ya, tagut-tagut kita. Jadi kata mereka, alihatuna syafaat indallahi fi husulil nikmah. Kata mereka begitu kurang lebih lah. Jadi pemberi Tuhan-Tuhan kita itu memberikan syafaat di sisi Allah dalam menghasilkan nikmat-nikmat ini. Barakallahu fikum. Ya, kenapa sampai demikian? Karena yang namanya musyrikin, walaupun mereka musyrik, walaupun mereka menyembah selain Allah, namun mereka enggak meyakini sembahan-sembahan mereka itu yang menciptakan, yang memberi rezeki, apalagi ngasih nikmat. Mereka tahu itu bukan. Kalau mereka dapat nikmat itu bukan karena dari kehebatan Latanya, Uzzanya, ya, Hubannya, gak ada. Mereka tahu. Cuma mereka menyandarkan ketika mereka dapat nikmat, ini sebab syafaat pembelaan Huban, Lata, Uzza di sisi Allah buat kami, kita dapat nikmat. Tuh. Mereka tetap aslinya menyandarkannya kemana? Ke Allah. Itu musyrikin. Tetap namanya musyrikin. Ya, musyrikin. Abu Jahal begitu. Abu Jahal kafir enggak Abu Jahal? Kafir ya. Jahil loh. Abu Jahal gitu. Enggak dikasih uzur bi Jahal apa? Tega amat antum. Nah, kafir ya. Kafir. Siapa yang bilang Abu Jahal enggak kafir? Dia kafir. Ya. Abu Jahal kafir. Taib barakallahu fikum. Nah, kata Imam Ibnu Qutaibah, ya, hada kadzalika min qaulil kafirina. Ini juga diantara bentuk ucapan orang-orang kafir. Wal wajibu 'alal muslim, padahal yang wajib bagi setiap muslim, ayu khalifahum, untuk menyelisihi mereka orang-orang musyrik, wa yansibu an-ni'ama ila Allah, dan menyandarkan nikmat-nikmat tersebut pada Allah. Li'annahu huwal musabbibu tilkal asbaba. Musabbibu isim fa'il beramal amal fi'il. Karena dialah Allah yang menjadi zat penyebab segala sebab-sebab itu semua. Apa sih sebab kita dapat rezeki? Apa sih sebab kita dapat keturunan? Apa sih kita sebab dapat ini, dapat itu? Ya, semuanya penyebabnya adalah Allah. Nah, seorang muslim harus menisbatkan itu semua kepada Allah. Tapi barakallahu fikum. Ya. Ini yang sering dibanggakan orang-orang di dunia ini biasanya anak dan rezeki. Anak dan harta. Ya, anak dan harta. Itu sering biasanya dibangga-banggakan. Ya, dan kita sendiri di lapangan sendiri pun itu sering melihat banyak orang yang sudah kenal Islam, bahkan kenal pengajian, mereka lupa menyandarkan nikmat adanya anak itu kepada selain Allah. Ya. Disandarkanlah, oh ini keturunan aneh, memang anaknya banyak-banyak. Nenek moyang aneh, kakek aneh anaknya 11, nah, bapak aneh anaknya 9, oh, aneh anaknya banyak. Dilupa, padahal banyak anak itu adalah nikmat. Banyak anak nikmat ya? Nikmat. Ya. Nah, disandarkan kayak begitu. Nah, itu. Ya. Karena orang-orang menganggap banyak anak, banyak rezeki, banyak harta itu memberikan manfaat. Makanya Allah sebut secara khusus itu di akhirat, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti ketika enggak bermanfaat sedikit pun, ya, banun, malun wala banun, harta dan anak-anak. Kecuali yang datang pada Allah dalam keadaan kolbu yang salim, salamatun minasyirk. Ya, selamat dari kesyirikan. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Wa alaihi ayyakuma bisyukri, dan wajib bagi dia si muslim tadi untuk ya bersyukur, wal amali bi awamirihi, dan mengamalkan dengan segala perintahnya. Tadi ya, rukun syukur ada tiga. Ya, tahaddus bi ni'mah zahiran, al-i'tiraf biha batinan. Ya. Membicarakan nikmat tersebut secara zahir lahiriah. Nah. Ya itu ya. Nah, asam urat berasa nikmat sehatnya. Nah, berasa itu. Ya. Nah, itu berasa benar. Nah, makanya pas lagi seger ini, udah, manfaatin aja. Ya, buat ya, kebaikan. Ngapain lagi sekarang? Ya, apalagi zaman lagi begini. Mumpung masih bisa belajar, fokus belajar. Ya, mumpung bisa menyampaikan. Ya. Ya, sekarang mumpung masih bisa belajar, ya belajar, fokus. Mumpung masih bisa menyampaikan, ya sampaikan. Ya, sampaikan apa? Kebenaran. Al-haq. Al-kana muron katanya. Walau pahit sekalipun. Pahit bagi siapa? Bagi kita, dan bagi mereka. Ya, bagi kita enggak enakan, bagi mereka dengarnya nyelekit, pedes. Karena kebatilan, kedoliman, kekufuran mereka disebut, disanggah, dibantah. Ya. Taib barakallahu fikum. Ya, mumpung sekarang masih bisa belajar, lagi badan sehat, itu. Kan Nabi udah bilang ya, ni'matani maghmunun fihi makatsirun minan nas. As-sihah wal farah. Dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Kesehatan dan waktu luang. Ya enggak? Suyudi, waktu luangnya jangan cuma dagang aja. Murojaah juga. Paris, masih main game enggak? Enggak ada. Kok masih main game, saya banting HP-nya sini. Ada lagi udah yang main-main game. Udah mumpung udah itu udah. Sekarang ini fokus-fokus aja udah. Serius gitu. Allah Ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka itu dari Allah. Itu dari Allah. Ya barakallahu bikum. Mana lagi tadi berikutnya? Sekarang yang ayat nas kelimanya. Ya. Dibaca di sini. Sama Fikri-Fikri baca hadisnya, kemudian langsung baca syarah Syekh bin Baz-nya. Ayo Fikri. Qala al-muallif rahimallahu taala wa qala Abu al-Abbas ba'da hadisi Zaid bin Khalidin alladhi fihi inna Allah taala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun al-haditha wa qad taqaddama wa hadza katsirun fil kitabi was sunnati yazummu subhanahu man yudifu in'amahu ila ghairihi wa yushriku bihi. Qala syarih rahimallahu taala qala ba'du salafi huwa kaqaulihim kanatir lihu tayyibatan wal mallahu haziqan wa nahwi dhalika mimma huwa jarin ala al-sinatin katsiratin. Qala syarih rahimallahu taala qala abul abbasi hadza katsirun fil kitabi was sunnati yazumu subhanahu man yudifu in'amahu ila ghairihi wa yushriku bihi ay tajabbuban tabajjujan bidzalika wa i'tirafan wa iftikharan bidzalika ala ghairihi. Qala ba'du salafi huwa kaqaulihim kanatir lihu tayyibatan wal mallahu haziqan ay idza sarat as-safinatu wa wasalat salimatan qalu hadza wa nasu al-mun'ima alladhi yassara ar-riha wa 'allama al-mallaha hatta sara haziqan wal wajibu an yunassibaha ayyan sibaha ila Allah ta'ala ma'a ma'rifatil asbabi ka an yaqula inna Allah yassara lana rihan tayyibatan fahadha la ba'sa bihi. Wa hadzal qawlu min diqqati salafi wa inayatihim wa hirsihim ala syukrillahi wal i'tirafi lahu subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Abbas. Berkata Abu Abbas. Abu Abbas di sini siapa? Hah? Siapa Abu Abbas? Lupa antum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abu Abbas. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ba'da hadis Zaid bin Khalid, setelah beliau memaparkan, membawakan hadis Zaid bin Khalid al-Adibi yang disebutkan di sini bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, ini di bab sudah sebelumnya, yaitu bab mengenai nujum, ya. Asbaha bi ibadi mu'min wa mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Masih ingat enggak itu? Ya. Di pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Ya. Siapa itu yang beriman kepadaku yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kita diberikan, diturunkan hujan oleh Allah karena karunia dan rahmat dari Allah. Nah, juga ada yang ya, kafirun bi wa mu'minun bil kawakib. Ada yang kafir kepadaku tapi beriman kepada bintang-bintang. Itu yang mengatakan apa? Mutirna binaui kada wa kada. Kita diturunkan hujan ya karena sebab bintang ini, bintang itu. Nah, Syekhul Islam setelah membawakan hadis itu, ya, qad qadama hadza katsirun fil kitabi was sunnah. Ya, ini keterangan ini banyak sekali di Quran dan Sunnah, yaitu musubhana yang Allah Subhanahu wa taala mencela, menyudifu in'amahu ila ghairih. Ya, mencela orang-orang yang menyandarkan segala nikmat Allah kepada selain Allah. Wa yusyriku bihi, akhirnya disyirik kepada Allah. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan huwa ka qaulihim, itu kasusnya itu, contoh kasusnya seperti ucapan mereka. Kalau mereka lagi naik perahu di lautan, kana tiruh thayyibatan. Wah, ini lancar nih kita. Kenapa lancar? Anginnya lagi baik. Anginnya lagi cakep. Rih thayyiban. Apa bahasanya sih kalau di laut? Anginnya lagi bagus. Wal malahu hadikon. Ya. Sopir kapal apa namanya? Nah, kodanya ya ekspor jago ini. Mahir dia. Hadikon. Lihat, mereka menyandarkan nikmat lancarnya perjalanan di laut kepada angin, kepada nahkoda. Ya wa nahwi dzalika mimma huwa jarin ala alsinatin ala alsinati katsirin. Ya, dan yang seterusnya dari hal-hal yang biasa terlontar dari ucapan banyak manusia. Baik, banyak manusia. Ini di bab istisqa bin bil anwa. Ini bab ini ya. Hadis yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Taib barakallahu fik. Nah, kata Syekh bin Baz ya, menerangkan hal ini ya, qala Abu Abbas ya, hadza katsirun minal kitab wa sunnah yadhummu subhanahu wa yudifu nama li ghairi dzalik wa yusyriku bihi ay tabajjuhan, karena berbangga ya, bidzalika, berbangga dengan harta yang ada pada mereka, sama kayak Korun. Ya, berbangga. Oh iya dong. Nah, bahkan sekarang ini, zaman sekarang itu lagi ngetren berbangga dengan mahalnya itu. Ya, sering diwawancarain. Coba ini topinya berapa harganya? Outfit. Apa namanya? Outfit. Outfit. Nah, topi berapa nih? Ah, 1 juta. Tasnya berapa? 2M. Ini cincinnya berapa? 3M. Jamnya berapa? Ya, 200 juta. Bajunya berapa? Jaketnya 150 juta. Sepatunya berapa? 15 juta. Celananya berapa? Wah, dihitung. Tring. Ah, total 5M dari atas ke bawah. Nah, itu sedang ngetren tuh. Nah, terus juga ada apa? Kunjungan ke rumah selebritis. Rumah Baim Wong, Raffi Ahmad. Nah, rumah itu artis-artis pesohor yang kaya-kaya. Ke rumah Hotman Paris. Ya. Hotman Paris bukan Paris ini. Ya. Nah, itu dilihat tuh, ini berapa nih? Nih, ini harganya sekian ya. Ya, subhanallah. Nah, itu bikin kita merasa ntar lupa nikmat Allah. Kita jadi merasa gak dapat nikmat apa-apa. Makanya yang kayak gitu jangan ditonton. Ya, jangan ditonton. Kata Abu Dzar apa? Ausani khalili, ya, khalilku, kekasihku. Ya. Ini Abu Dzar menganggap Rasul bagi khalil. Kalau Rasul enggak punya khalil dari kalangan makhluk. Khalil ini cuman Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dianggap khalil ada siapa? Tatakhattu Abu Bakrin khalilan. Nah, baik. Apa wasiat ya Nabi kepada Abu Dzar? La tanzur ila man fawqaka. Wanzur ila man asfala minka. Jangan lihat ke yang di atas. Ya, jangan lihat ke yang di atas. Lagi di lampu merah, jaki naik motor Vario, sebelahnya itu Ducati. Monster lagi. Lampu merah. Keren nih. Padahal udah dapat nikmat tuh Vario. Ya enggak? Udah dapat nikmat banget tuh Vario. Walau bocor kemarin olinya. Itu nikmat bener itu. Ya. Antum lagi naik motor pakai Beat ya. Sebelahnya motor BMW. Wah. Enggak ngaruh deh, enggak usah ngaruh. Ya, Beat kan bukan Beat A ini kan? Yang demikian itu malah bikin kita enggak bersyukur. Nah, tayangan-tayangan kayak gitu tuh, udah. Ketika ditanya ini dapatnya dari mana nih? Duitnya banyak banget segini. Oh iya, saya ini dari talk show, dari ini, dari itu. Lihat. Jarang yang bilang, ini kemudahan dari Allah gitu. Jarang. Ya. Saya pernah sekali karena kelewat gitu. Lagi buka YouTube, tiba-tiba ada yang nangkring, tahu dari mana, padahal enggak pernah buka. Apaan nih? Gerbek ke rumah siapa gitu. Rapi Ahmad apa-apa gitu. Wah, nih mobil berapa nih harganya nih? Mobil mewah-mewah. Sultan. Sekian miliar. Banyak banget tuh anak duitnya. Masya Allah. Ya. Nah, ada yang nisbatkan, ya ini hasil apa nih? Ini diledekin namanya. Ini enggak hasil ngepet kan gitu. Oh, enggak, kan banyak job kata dia. Kan banyak job. Banyak job kata dia. Tuh lihat dia sandarin ke banyak job. Bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iya dan billah. Ya, kemudian qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan ini mengingkari nikmat Allah seperti ucapan orang mereka. Ya, ketika mereka naik perahu di lautan lancar, mereka mengatakan kana tarihu thayyibatan. Ah, ini anginnya lagi bagus. Wal mallahu hadikon. Nahkodanya juga jago. Mereka menisbatkan nikmat lancarnya perjalanan di lautan kepada angin dan jagonya nahkoda. Lupa mereka. Idza saratis safinatu, apabila safinah perahu mereka berjalan di atas lautan. Wa wasalat, dan mereka sampai ke daratan salimatan, dengan selamat. Qalu hadza, mereka mengatakan ini. Lancar ya perjalanan, cepat amat. Iya, anginnya lagi cakep, nahkodanya jago. Taibar kalau pikir. Nasu al-mun'ima alladhi yassara riha wa 'allama al-mallaha. Mereka melupakan zat yang memberikan nikmat, yang memudahkan angin. Ya, kan Allah bisa aja bikin gelombang gede. Ombak, berombak-ombaknya bagaikan gunung, kelar mereka itu. Selesai. Ya, atau ada dikelilingin hiu. Ya, kayak di itulah, apa tuh? Ada hiu, terus disundul ikan paus. Atau nabrak gunung es kayak Titanic. Kan banyak segala macam. Tenggelam, karam, naik pesawat, lancar nih. Oh iya. Pesawatnya keren, Garuda. Emangnya naik Sriwijaya, Adam Air gitu. Nah, dia sandarkan itu kepada asbab. Allah musta'an. Wal wajibu ayyan sibaha. Yang wajib dia nisbatkan nikmat tersebut pada Allah Subhanahu wa taala, ma'a ma'rifatil asbab, dengan tetap dia mengakui itu ada nikmat, ada asbab. Ya, ada sebab. Ka'ayakula misalnya mengatakan innallaha yassara lana rihan tayyibatan fahada la ba'sa bih. Ya, misalnya mengatakan Allah memudahkan kita dengan memberikan angin yang cakep, yang bagus. Nah, ini enggak mengapa. Wa hadzal qawlu min diqqati salaf, maka ucapan seperti ini diantara bentuk ketelitian para salaf, wa inayatihim dan penjagaan mereka, wa hirsihim dan antusiasme mereka, ala syukrillah wa li'tirafillah, untuk bersyukur pada Allah dan mengakui nikmat-nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai bab ini. Ya. Hampir satu jam bab ini. Masuk ke bab berikutnya, yaitu bab qaulillahi taala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dikasih itu sekarang dibaca gantian sama si Arga. Arga dari pagi. Arga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Bazin rahimahullah taala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Arada al-muallifu bihadzal babi tahdhiran nasi min ittikhadil andadi wa huwa jam'u niddin wa huwa al-mithlu wan nadhiru. Wa samma Allahu man ittakhidha ilahan andadan li'annahum abaduhu ma'allahi qalquburi wal asjari wal kawakibi wa ghairiha kulluha tusamma andadan idza da'ahu aw istaghatha bihi aw talaba minhu shay'an aw yataqada naf'ahu aw darrahu wa antum ta'lamuna ay ta'lamuna annahu al-khaliq annahu al-khallaqu ar-razzaqu wa huwa al-ilahu al-haqqu subhanahu wa ta'ala. Wa qala zamman li ba'dinn nasi wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wal maqsudu min kulli hadha ad-da'watu ila al-ikhlasi lillahi wahdahu li annahu al-ma'budu al-haqqu wal ilahu al-haqqu kama qala ta'ala wa ilahukum ilahu wahid wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Ya. Kemudian bab berikutnya yang dibawakan oleh Syekh di bab 42, ya, yaitu firman Allah taala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan andad, tandingan, ya, bagi Allah padahal kalian mengetahuinya. Ya, baik. Jadi setelah Syekh menjelaskan yang tadi, bab yang tadi, yang merupakan penyempurna dari tauhid rububiyah, karena kalau orang menyandarkan nikmat kepada selain Allah itu berarti cacat dalam tauhid rububiyah. Baik. Nah, maka Syekh di sini ya, membawakan bab berikutnya, yaitu menjaga tauhid ini dari kesyirikan kepada Allah dari sisi lafaz, sama kayak tadi. Ya, walaupun si mutakallim, orang yang bicara ini tidak bermaksudkan. Maka Syekh Muhammad bin Abdullah memberikan peringatan akan hal ini di bab ini, ya, dan beliau menjelaskan sebagian lafaz-lafaz yang kalau diucapkan dapat terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, supaya kita yang membaca, mempelajari buku ini dapat menjauhi hal tersebut. Nah, ini penting ini ya. Nah, saya membawakan ayat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, maka kata Syekh bin Baz, arada al-muallifu bihadzal babi. Ya, muallif itu Syekh Muhammad bin Abdullah menginginkan, memaksudkan di bab ini tahdhirun nas, untuk mentahdhir, memberikan peringatan kepada manusia, ya, minat tikhadil andad, dari menjadikan andad. Andad itu apa? Jam'u niddin, jamak dari nid. Apa itu dia? Wa huwal mithlu wan nadhir, ya, yang serupa, yang sepadan dengan Allah. Jadi kita dilarang oleh Allah untuk menjadikan padanan-padanan, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa sammallahu man ittakhidha ilahan andadan, dan Allah menjadikan siapa saja yang dijadikan sebagai ilah itu sebagai andad, ya, sebagai andad, asbahan, mudhara, yang semisal, yang sepadan. ya, yang nantinya kalian akan memalingkan ibadah kepada mereka. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui Rabb kalian, ya, Rabb kalian adalah Allah. Kalian mengetahui tandingan-tandingan yang kalian jadikan untuk Allah tersebut tidak memberikan rezeki kepada kalian. Ya, dia pun maka tidak berhak untuk diibadahi. Tapi barakallahu fikum. Ya. Li'annahum abaduhu, karena mereka orang-orang musyrikin beribadah kepada mereka, kepada Allah, apa namanya? Kepada tandingan-tandingan tersebut, ma'allah di samping mereka beribadah kepada Allah. Ya, seperti kal kuburi wal asjari wal kawakibi wa ghairiha. Ya, semisal beribadah pada kuburan, pepohonan, ya, bintang-bintang dan yang lainnya. Kulluha tusamma andadan. Semuanya itu dinamakan andad. Ya. Idza da'ahu aw istaghatha bi aw talaba minhu syai'an i'taqada naf'ahu aw darrahu. Itu apabila dia berdoa kepadanya, beristighatsah padanya, minta sesuatu darinya, meyakini bahwasanya yang dia minta tersebut, kuburan, bintang, pohon dan yang lainnya, itu dapat memberikan manfaat atau mudarat. Itu sudah andad namanya. Maka kita katakan kepada kaum musyrikin yang biasa memberikan larung saji, sedekah laut, sedekah bumi, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kalau ketika mereka tanya, apa itu andad? Ya, nazir, yang sepadan, yang serupa dengan Allah. Ya, tandingan bagi Allah. Tapi, karena itu semua dinamakan andad. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui ta'lamuna annahu al-khallaqu war-razzaqu. Kalian mengetahui bahwa Allah lah yang maha mencipta, yang maha memberi rezeki, huwal ilahul haqqu. Dialah sembahan yang hak untuk ibadah, yang lain tidak. Ya. Wa qala zaman li badin nas, dan Allah pun berfirman, ya, ya, dalam rangka bermaksud mencela sebagian manusia, wa minan nas, di antara manusia, mayattakhidhu min dunillahi andada. Ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yuhibbunahum ka hubbillah. Yang mereka mencintainya seperti ia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wal maqsud min hada min kulli hada, maksud dari ini semua, ad'watu ilal ikhlas lillahi wahdah, yaitu seruan, ya, untuk memurnikan ibadah kepada Allah semata. Li'annahul ma'budul haq, karena Allah lah yang zat yang diibadahi, yang berhak diibadahi. Wal ilahul haq, ya, ilah dan ma'bud itu sinonim, sama. Ya. Yang diibadahi sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, dan ilah sembahan kalian adalah ilah yang satu aja. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, siapa yang berdoa kepada ilah yang lain, sembahan yang lain di samping, dia berdoa menyeru kepada Allah, la burhana labih, yang dia enggak punya bukti, ya, bukti yang real, yang nyata akan hal tersebut, wa innama hisabuhu inda rabbih, maka hisabnya nanti di sisi Rabbnya, innahu la yuflihul kafirun, enggak akan beruntung orang kafir. Ya. Enggak akan beruntung orang-orang kafir ini. Tapi barakallahu fikum. Terus kasih Syekh Ain, kasih Syekh Ain. Qalab Ibn Abbas wilayah. Bacain dulu. Itu soalnya belum dibaca kan? Ya, fadhol. Mas'udin, eh. Wa'an Umar. Qala Ibn Abbas. Langsung. Baca duluan. Nomor 2. Oh. Qala Ibn Abbas fil ayati al-andadu wasyirku akhfa min dabibil namli ala safatin sauda'a fi dhulmatil laili wa huwa an taqula wallahi wa hayatika ya fulanu wa hayati wa taqulu laula qulaibatu hadha la atana al-lususu wa laula al-battu fid dari la ata al-lususu wa qawlu ar-rajulu li sahibihi ma syaa Allahu wa syi'ta wa qawlu ar-rajuli laula Allahu wa fulanun la taj'al fiha fulanan hadha kulluhu bihi syirkun rawahu ibn abi hatim qala ibn abbasin fil ayati Al-andadu huwa syirku akhfa min dabibin namli ala sifatin sauda'a. Fassar ibn Abbasin kullama dhukira bi annahu syirkun wa muraduhu annahu dakhilun fi syirki al-asghari li'anna syirka al-asghara yadkhulu fi ittikhadil andadi wal-a'zamu min dhalika da'watul asnami wal-ahbar wal-ahjari fa'innahu syirkul akbaru syirkun akbaru wa huna atanbihu ala syirki al-khafi asyirkul asghari li'annahu yusilu ila syirki al-akbari fadhakarahu liyahdhura liyuhadhdhiran nasa min hadha wa hadha walamma qila lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allahu wa syi'ta qala ij'altani lillahi niddan qul ma syaa Allahu wahdahu faja'ala qawlu ma syaa Allahu faja'ala qawlahu ma syaa Allahu wa syi'ta ittikhadan lil andadi fawajaba al hadru min hadaru al hadaru min mithli hadhihi al kalimati wa ghairiha li anna al wawa taqtadi al musyarakata wal musawata musawata wa yulhiqu bi hadha laula al butta laula al batta fi dari wa kadhalika al kalbu ma'ahuma bi yunabihani ahlul baiti alal gharibi wa hadha khata'un bal yaqulu laula Allahu thumma al-battu li'anna al-musabbiba al-wahida huwa Allahu wa hadhihi asbabun fala yanbaghi an tuwakkila ilaiha al-umura bal lillahi wahdahu falidhalika la tudhkaru wahdaha wala bitashriki ma'allahi bal tu'akhkharu bi thumma wa kadhalika qawluhum laula fulanun la ghariqa fulanun fahada khata'un bal yaqulu thumma fulanun. Baik. Ya. Mana tadi? Ya. Qala Ibn Abbas. Ibn Abbas berkata tentang ayat fala taj'alu lillahi andada. Ya. Al-andad huwa syirk. Yang dimaksud dengan andad adalah kesyirikan. Akhfa yang dia lebih samar min dabibin naml dari langkah semut ala sofatin sauda yang berjalan di atas batu hitam fi zulmati lail di kegelapan malam bahwa antakul yaitu semisal engkau berkata wallahi wa hayatika wa ya fulan itu bersumpah atas nama selain Allah demi Allah demi hidupmu ya wahai fulan wahai hayati dan demi hidupku. Dan Anda mengatakan laula Kulaibah. Ya. Seandainya bukan karena Kulaibah, Kulaibah itu tasgir dari kalbah. Ya, anjing kecil. Ya, yang ditaruh untuk menjaga ternak. Jaga ternak, jaga pertanian, bukan jaga rumah. Jaga rumah ya, di luar rumah. Di luar rumah, di jalanan, jangan di dalam rumah. Ya, kalau di dalam rumah, ya dosa. Ya, apa? Malaikat rahmat nggak masuk. Tiap hari berkurang. Dua kirot amalannya. satu kirat segede gunung Uhud. Sehari aja belum tentu segitu yang dihasil dari amalnya kalau diterima. Ya. Ya, seandainya bukan karena anjing kecil ini, la atana lusus. Ya. Tentu akan datang kepada kita lusus. Lusus itu jam'ulis. Maksudnya lusus surak, para garong, para pencuri, para rampok. Walau lal battu, seandainya bukan karena bebek, ya, battu itu jamak dari battah. Ya. Itu dia tuyuril ma. Ya, angsa. Ya. Dia biasa oleh orang-orang Arab tutakhadhu fil buyut, ditaruh di depan rumah. Karena dia berisik. Ya, dia kenal orang yang biasa masuk. Idza dakhalaha ghairu ahliha istankaratuhu wa sahat gitu. Kalau ada yang masuk bukan selain penghuni rumah, nah dia akan mengingkari dan dia akan berisik berteriak. Sehingga si empu rumah tahu, wah ada siapa tuh. Nah, begitu. Sama kalau kita kan kalau ke rumah orang kafir, ya baru dipagar aja udah berisik itu anjingnya. Baru dipagar kita belum masuk udah berisik. Nah, itu karena anjingnya mengingkari. Nah, siapa ente gitu kan. Siapa ente? Ini rumah tuan aneh kita. Tapi barakallahu fikum. Ya. Wa qala rajul li sahibih, ada seorang yang berkata kepada temannya, Masya Allah wa syi'ta, semua ini atas kehendak Allah dan kehendak Anda. Atau ucapan seorang, laula Allah wa fulan, seandainya bukan karena Allah dan fulan. Ya. La taj'al fiha fulanan, kata Ibn Abbas. Jangan kau jadikan fulan di sini. Hada kulluhu bihi syirkun. Ini semuanya kesyirikan. Ya, hadis riwayat Abu Hatim. Ya, ini semuanya kesyirikan. Lafat-lafat yang disebutkan ini atau yang serupa dengannya itu kesyirikan. Syirik apa di sini? Tadi disebutkan sudah dibaca Ma'in, Ma'inur, syirik apa? Syirik asghar. Ya, syirik asghar. Bukan syirik akbar. Tabarakallahu fikum. Nah, kecuali kalau dipalingkan ibadah. Ya, dipalingkan ibadah kepada si nazir andad tadi, baru syirik akbar. Nah, saya bin Bas menjelaskan. Ya, fassara Ibn Abbas kullama dzukira, Ibn Abbas mentafsirkan ya semua yang telah disebutkan. Ya. Bi annahu syirkun, itu semua kesyirikan. Laula Allah ya wa fulan, masyaallah wahdak. Masyaallah wa syi'ta, itu semua kesyirikan. Ya, syirik asghar semuanya. Baik, itu semua syirik. Wa muraduhu, yang dimaksud annahu dakhilun fi syirkil asghar. Yang dimaksud dengannya ini itu masuknya itu ke syirik asghar. Ya. Syirik khafi. Ya, syirik khafi itu karena syirik khafi itu ada dua jenis, ya. Ya. Ya. Baik, ada syirik fil maqasid wa niat. Ini tempatnya di kalbu ini. Ya, sedangkan kalbu enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Misal orang salat karena riya, orang ngaji karena sum'ah ingin didengar. Ya. Nah, ini syirkun fil maqasid wa niyyah. Nah, kalau syirik khafi itu dibagi oleh ulama syirkun fil maqasid wa niyyah, tentang maksud tujuan dan niatnya. Ya. Nah, juga ada namanya syirkun khafi yang samar. Ya, yang ini banyak orang enggak tahu. Ya, ini syirik khafi. Ya, tapi kalau tadi syirik fil maqasid wa niyyah, dia nggak menampakkan syirik, dia menampakkan ikhlas, sholatnya, ngajinya, jihadnya, sedekahnya. Ya, tapi barakallahu fiik. Nah, yang kedua syirik khafi yang banyak nggak diketahui orang, itu syirik dalam lafadz. I'tiqad enggak, i'tiqad enggak. Kalau i'tiqad iya bukan syirik asghar lagi, syirik akbar, murtad sudah selesai. Ya. Ketika dia mengatakan, ya, masya Allah wa syi'ta, ya, semua ini atas kehendak Allah dan kehendakmu, ini syirik, syirik lafad. Nah, apakah hatinya menyatakan bahwa ketika dia mengatakan, masya Allah, ini semua atas kehendak Allah dan si fulan, apakah di hatinya meyakini si fulan dan Allah itu berserikat, bersekutu, berkongsi untuk, ya, mengatur alam ini semua sehingga dia dapat kemudahan, sehingga membuat dia takjub? Enggak, hatinya enggak kayak gitu kan. Ada enggak keyakinan di hatinya kayak gitu? Enggak ada. Nah, ini syirik khafi berbeda tadi dengan syirik fil maqasid wa niyah. Kalau syirik maqasid dan niyah, semua ucapannya ikhlas. Murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua. Semuanya ikhlas. Itu hanya di kalbu, urusannya di kalbu. Dia karena dia ingin sum'ah. Di kalbu aja urusannya di kalbu. Sedangkan kalbu enggak ada yang tahu. Nah, kalau yang tadi syirkun khafi, ini ada yang tahu, Rasul tahu. Ketika Rasul dikatakan Masya Allah syita, Rasul marah kan? Ajal tani lillah ini dan kul Masya Allah wahdah. Kan begitu. Ya. Baik, barakallahu fikum. Sudah? Bisa dipahami sini? Nah. Baik. Makanya Ibn Abbas mengatakan ini syirik akhfa min dabi bin namal ala safatin sauda'a fi zulmatil lail. Ya. Ini kenapa dinamakan khafi, samar? Ya. Kata para ulama, liannahu qalla man yatanabbahu lah. Karena sedikit yang memperhatikan hal ini. Sedikit sekali. Banyak orang enggak paham. Ya, banyak orang enggak paham mengenai hal ini. Baik, kemudian kata Syekh bin Bas lagi. Mana lagi tadi? Li'anna syirkal asghar yadkhulu fi ittikhadil andad. Karena yang namanya syirik asghar itu masuk ke dalam cakupan menjadikan andad. Andad tadi tandingannya. Ya. Wala adzabu min dzalik, dan yang lebih dahsyat dari ini adalah da'watul asnam wal ahjar fa innahu syirkun akbar. Ya, yaitu kalau dia sudah menyeru berdoa kepada ya patung, baik apa namanya bebatuan, itu sudah syirik akbar. Ya, jadi yang dimaksud dengan syirik asghar ini tadi ya syirkun khafi. Kalau masalah riya dan sum'ah itu sudah lewat beberapa pekan lalu babnya. Bab riya dan sum'ah. Ini syirik khafi, syirik yang samar. Ya, lafadznya syirik, kalbunya enggak. Tapi kalau kalbunya syirik juga selesai. Lafadznya jadi syirik, dia mengatakan, ya, Masya Allah wa syi'ta. Semua ini atas kehendak Allah dan engkau. Seakan-akan engkau yang disebut anta itu, Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa fulan. Seakan-akan si fulan dan Allah itu berserikan, bersekutu. Untuk mengadakan sebuah hal sehingga membuat dia takjub. Ya, kan enggak ada. Ini syirik lafat, hatinya kayak gitu gak dia meyakini? Gak ada diyakini kayak gitu. Baik. Wahuna at-tanbihu, maka di sini adalah ada tanbih, peringatan ala syirkil khafi. Akan syirik khafi. Ini yang dimaksud syirik khafi di sini ya. Kalau masalah sum'ah riya itu sudah dibahas sebelumnya. Ya. Baik. Asyirkul asghar, maka ini syirik asghar. Li'annahu yusilu ila syirkil akbar. Karena ini pun nanti akan menghantarkan kepada syirik akbar, kata Syekh bin Bas. Fadakarahu liyuhadziran nas. Ya, maka Ibn Abbas menyebutkan, atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan hal ini, ya, atau Ibn Abbas ini ya, dakarahu fa'il domir mustatir huwanya. Ibn Abbas ya. Ya, beliau menyebutkan hal ini karena beliau ingin mentahdir manusia. Mentahdir itu memberi peringatan. Itu asal kata tahdir, hadzara yuhadziru tahdiran. Kalau sekarang mana tahdir itu mencela, memboikot, barok, ini jahil. Mana tahdir itu memberi peringatan. Artinya belum barok, kan ada tahapan-tahapan itu. Nasihat, apa segala macam. Tahdir, baru nanti hajar. Ya. Taib. Ka'ab bin Malik dihajar apa ditahdir oleh Nabi? Dihajar, diboikot, diisolir. Bukan ditahdir. Kalau ditahdir nih kayak sahabat ini, ajal tani lillahi niddan. Itu baru ditahdir, diberi peringatan. Habis itu pas sahabat itu dengerin, oh gitu ya, udah selesai. Enggak ada lagi tuh cerita sahabat yang kayak begini, yang tadi itu, yang bilang kepada Nabi Masya Allah wa syi'ta, langsung dihajar, diisolir. Enggak ada. Paham enggak tuh? Ini diantara mustolahat yang disalahgunakan oleh ikhwan pengajian. Zaman milenial, berubah. Hah? Tahdir itu peringatan, bukan maknanya mengisolir. Bukan maknanya ya membarok, bukan memberi peringatan. Ya. Kayak anak mentahdir Paris, Paris, ya jangan main game. Nah, gitu. Raymond, jangan mikirin nikah. Nah, itu namanya tahdir. Habis itu anak barok nggak sama Raymond? Kita isolir gak sih Raymond tuh? Kita boikot. Hah? Oh Raymond datang kita jauhi. Oh, nggak ada kayak gitu kan? Nah itu ya sedikit aja ya nyambung ke situ. Soalnya sekarang dengar kata tahdir kok menakutkan sekali. Nah, awas ntar atau ditahdir gitu. Wah, apa sih? Hah? Juhala ngomong tahzir kayak begitu, taunya hajar. Nah, Ibnu Abbas menyebutkan hal ini liyuhadziran nasa, karena beliau ingin mentahzir masyarakat, memberikan peringatan kepada masyarakat min hada wa hada, ya, dari penyakit ini, penyakit kesyirikan ini, penyakit syirik akbar dan syirik asghar. Syirik asghar ini akan menghantarkan kepada syirik akbar. Lama kila li Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya Allahu wa syi'ta. Tatkala ada yang menyatakan kepada Nabi alaihi wasallam, semua ini atas kehendak Allah dan kehendak Anda, maka Nabi menyatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan diriku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Ini syirik namanya, bukan syirik riya atau syirik sum'ah. Beda, ini namanya syirik khafi. Ya, ini namanya syirik khafi. Ya. Kenapa dinamakan khafi? Li'annahu la ya'lamuhu katsirun minan nas. Ya. Qalla man yatanabbah lahu, itu. Sedikit orang yang tahu, banyak orang yang enggak tahu. Khafi samar. Baik, kan yang namanya samar, khafi tersembunyi, itu bukannya enggak diketahui secara keseluruhan kan? Ada yang tahu, tapi tidak diketahui. Gitu. Mana lagi tadi? Qul masyaallah wahda, katakanlah kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada sahabat yang tadi, semua atas kehendak Allah semata. Faja'ala qaulahu masyaallah wa syi'ta ittikhadan lil adad. Maka Nabi menjadikan ucapan orang tersebut, ya, yang berkata kepada Nabi, masyaallah wa syi'ta, semua itu atas kehendak Allah dan kehendak Anda wahai Nabi. Nabi menjadikan ucapan seperti ini, itu seperti menjadikan Allah tandingan. Ya. Fa wajib al-hadaru, maka wajib untuk mewaspadai min misli hadhil kalimati wa ghairiha. Mewaspadai dari kalimat semisal ini. Ya, dari semisal kalimat ini wajib diwaspadai. Hai barakallahu fikum. Nah. li'annal wawa, nah ini kalau ngerti belajar akidah ini makanya harus ditopang belajar nahu. Ya. Belajar bahasa Arab. Karena enggak ngerti, ya taunya cuman global aja. Ya, karena harus paham huruf waw, huruf ataf, nasah. Waw, summa, ya, itu harus ngerti. Ya, kalau ingin belajar akidah lanjutan. Kalau mau sekedar ngepas, ya udah, belajar aja kulit-kulitnya aja. Yang penting selamat dari syirik, selamat dari gitulah. Tapi kalau mau lebih mengupas, belajar bahasa Arab. Ya. Ya. Itu apalagi kalau mau jawab syubhat. Ya, mau jawab syubhat. Itu lihat di Qaidul Musla, Syekh Al-Utsaimin menyebut di bab akhir, di penghujung pembahasan Qaidul Musla, Syekh Utsaimin menyebutkan syubhat kalangan ahli bid'ah dolal, ya, terkait akidah Islamiyah. Syekh Utsaimin banyak menjawab syubhat tersebut, beliau Syekh Utsaimin paparkan, dijawab itu karena pentingnya bahasa Arab di situ. Ya, pentingnya bahasa Arab di situ. Contoh, Syekh Utsaimin membawakan hadis yang jadi syubhat. Ini syubhat kaum batil, ya, kaum Jahmiyah misalkan, ya, yang mereka mencoba mengilzam, ya. Mengilzam itu bahasa Indonesianya apa sih? Menuntut, mengharuskan, ya, ahlu sunnah. Kan katanya kalian ahlu sunnah itu ahli isbat yang menetapkan sifat Allah. Kalau begitu kalian tetapkan nih, ya, hadis Nabi ketika Nabi bersabda tentang Yaman. Ya, al-iman Yaman wal hikmah Yamaniyah wa ana ajidu nafasar rahman min kibalil Yaman. Iman itu adalah Yaman, hikmah itu adalah Yaman, dan aku mendapati nafas Allah yang Maha Rahman dari arah Yaman. Kata Jahmiyah yang hafal hadis ini akan menyodorkan kepada Sunni, hah? Yang enggak ngerti bahasa Arab, pelangak-pelongok Sunninya. Ya, salafi yang enggak ngerti bahasa Arab, pelangak-pelongo. Ayo, tetapkan. Allah, kata Nabi, aku mendapati napas Allah yang Maha Rahman dari arah Yaman. Ayo, tetapkan dong isbat. Ya. Min ghairi ta'til wala tasybih wala takyif wala tamtsil. Ayo, tetapkan tuh tanpa takyif, tanpa ta'til, tanpa tahrif, jangan kamu palingkan. Jangan kamu tasbih. Napas Allah ada di negeri Yaman. Nah, salafi yang enggak paham bahasa Arab, pelangak-pelongo ini. Apaan ya? Iya kali Allah napasnya ada di Rahman. Nah, ini jatuh nih. Tasbih ini. saya enggak tahu mentaat. Saya berarti ta'til. Nah. Ya mungkin maksudnya begini, takyif. Nah, tahrif gitu. Semuanya. Ya itu sama kayak napas kita. Napas orang Yaman yang ada di Yaman, oh tasbih, udah kena semua. Kena semua. Jalan keluarnya ngerti bahasa Arab. Ya. Nafas di situ bukan nafas yang antum pahami. Tapi nafas itu adalah isim masdar dari nafasa yunafisu tanfisan. Karena masdar itu ada tiga. Masdar, masdar mimi, isim masdar. Masdar mimi yang diawali oleh mim. Masdar biasa yang berasal dari kata kerjanya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan gitu kan. Nafasa yunafisu tanfisan. Ada isim masdar. Isim masdar itu dia masdar yang tidak berasal dari huruf fi'il. Nafasa yunafisu nafasan, farroha yufarrihu farohan, sama kayak sabbaha yusabbihu tasbihan. Apa isi masdarnya? Subhanan, subhanallah gitu. Kalau antum mengucapkan subhanallah, itu maful mutlak. Nah, maful mutlak ya, yang muakkid li amilihi. Kenapa boleh dihadaf? Karena dia min khos bi asalib al khobariyah. Itu kalau di ilmu nahu ya. Ya, kemarin berapa hari yang lalu ya di Syarah Alfiyah ya, kita bahas ini. Taib. Nah, nafas itu tanfis. Apa tanfis? Ya, pertolongan Allah. Dan aku mendapati kata Rasul pertolongan Allah dari arah Yaman. Dan Ibnu Taimiyah menjelaskan ya, pasukan Yaman lah yang menyerang orang-orang Riddah. Itu maksudnya. Kalau ngerti bahasa Arab. Gak ngerti bahasa Arab? Ya kelar. Nah, itu baru satu syubhat. Belum yang lain. Nah, ini penting nih urgen. Apalagi ya masalah ru'yah. Nanti bisa dikibuli, dibohongi oleh orang-orang Mu'tazilah. Ru'yatullah fil jannah. Ya, dibohongi oleh orang-orang Asy'ariyah nanti dalam masalah yad. Ya. Yadullah mabsutatan. Ya. Ya, dan seterusnya. Ya, ini penting belajar bahasa Arab. Nah, di sini aja nih. Ini tauhid dasar nih, kitab tauhid. Kita ini enggak paham kok enggak boleh ya? Masya Allahu wa syi'ta. Tapi kok boleh? Masya Allahu tsumma syi'ta. Ya, kalau kita terjemahkan harfiah gini, Masya Allahu wa syi'ta. Semua ini atas kehendak Allah wa syi'ta dan engkau. Tapi kalau tsumma, semua ini atas kehendak Allah, tsumma kemudian engkau. Pakai wasyikta itu haram, syirik asgor, walaupun kalbunya enggak meyakini, kan niatnya enggak, oh, mau niatnya kagak, kayak syirik asgor. Kan enggak bermaksud, syirik asgor. Kita ponis begitu kan, zahirnya begitu. Kan Nabi yang ponis. Nabi juga tahu tuh sahabat enggak meyakini Rasulullah dan Allah itu berkongsi. Enggak ada. Makanya Nabi tetap salahin, ya enggak? Nabi tetap salah. Enggak kayak antum dan teman-teman antum lihat musyrikin melakukan syirik akbar, dilihat bisa jadi hatinya mengingkari. Amin. Ingkari hati. Ya. Lihat si Abu Janda, si Ade Armando ngucapin ucapan kekufuran. Lihat Nikita Mirzani bilang Yesus adalah Tuhan dan dia berdoa kepada Yesus. Main hati, bisa jadi hatinya enggak seperti itu. Wah, urusan hati siapa yang tahu? Ya, kata orang Melayu dijelas pak ketipak ketipung katanya. Dalam hati siapa yang tahu? Ya, siapa yang tahu dalam hati? Main hukumi hati kita ini mainnya hukumnya zahir. Tuh Nabi menghukumi zahirnya. Nabi tahu di kalbu sahabat tadi enggak meyakini. Ya, Nabi dan Allah bersekutu dalam membuat hal yang membuat dia takjub. Ada dia. Tapi Nabi hukumi, ajal tanilah ini dan. Oh. Hei, kamu ini hendak menjadikan diriku dan Allah sebagai tandingan bagi Allah. Langsung dihukumi oleh Nabi kayak begitu. Ya, syirik asgor. Mana lagi tadi? Nah. Ya. Yang mana tuh tadi? Syubhat bahasa Arab sih. Hah? Li'annal wawa karena huruf waw, Masya Allah wa syi'ta, ini waw ya. Antum belajar nahu ajurumiyah aja antum belajar. Ya. di bab tawabi. Nah, nanti ketemu bab atof, atof nasah. Ada atof bayan, ada atof nasah. Nah kalau atof nasah ini yang dia maktub terpisah oleh maktub alaihnya dengan huruf, huruf-huruf atof namanya. Ya, huruf-huruf atof. Nah ini faedahnya macam-macam. Kayak huruf waw di sini tak tadi al-musyarakah wal-musawah. Ini menunjukkan adanya musyarakah, persekutuan sama dan sam, apa? Persekutuan dan kesamaan. Makanya kalau antum mengatakan ja'a Zaidun wa Amrun, antum enggak bisa bilang si Z duluan, Amr belakangan. Loh, kenapa? Karena si Z disebut duluan. Salah. Berarti enggak paham ilmu nahwu. Ya. Ja'a Zaidun wa Amrun itu maknanya musyarakah wal musawah. Berarti si Z dan Amr datang bareng sama gitu. Ya, ini ya yang ditunjukkan oleh huruf waw. Nah, berarti paham maknanya. Ketika antum katakan Masya Allah wa syi'ta, berarti menyamakan Allah. Masya Allah wa fulan, berarti menyamakan Allah dan si fulan. Itu dalam persekutuan, kesamaan. Kan dia kagum nih, Masya Allah wa fulan. Nah, wah ini semua atas kehendak Allah dan fulan. Kan ucapan Masya Allah kalau dia kagum tuh. Nah, kalau dia kagum ya, lihat pemandangan. Ini seakan-akan dia menjadikan Allah, menjadikan si fulan bersekutu dengan Allah dalam membuat pemandangan itu cakep. Sehingga dia ngomong kayak gitu. Ngerti enggak ini? Ya, paham ini? Ini ntar jangan sampai enggak ngerti ya. Raymond udah ngerti sekarang. Bu, Raymond. Sahib Ajrumiyah. Nah, ngajar Ajrumiyah. Tufah Usobiyah. Enggak ngerti ini mah. Tahdir ini. Nah. Ya. Baik. Mana lagi tadi? Wa ilhaqu bihadza dan disertakan dengan hal ini, laulal battu fiddar. Ini contoh yang dari Ibn Abbas, seandainya bukan karena angsa di rumah, gitu kan? Karena angsa itu biasa dipiara oleh orang-orang Arab ya, untuk membuat aman. Kalau ada orang yang datang asing, angsa itu berisik ya. Ya, berisik. Wa kadzalika al-kalb, sama dengan anjing. Kalau ada orang asing datang, anjing itu langsung menggonggong. Ya, ma'ahuma yunabbihani. Padahal keduanya itu, si anjing dan bebek ini memberikan peringatan ahlal bait kepada si penghuni rumah, alal gharib akan kedatangan orang asing. Ya. Wahad itu kan sebab, wahada khata'un. Ini keliru. Bal yaqul, kalau dia mengatakan, dia nisbatkan laulallahu, jangan dikatakan begini, kan rumah dia selamat dari kemalingan. Dia mengatakan laulallahu wal kalbah. Seandainya bukan karena Allah dan anjing kecil, maka la'atana al-lusus. Maka rumah kita udah didatengin garong, didatengin rampok, ya. Nah, dia kan hendak bersyukur gitu ceritanya. Dia sandarkan di situ kepada Allah dan anjing. Pakai huruf waw. Yang boleh itu gimana? Kata tadi waw itu konsekuensinya apa? Musyarakah dan musawat. Adanya persekutuan dan kesamaan. Itu enggak boleh. Masa Allah mau disamakan, disekutukan dengan kalbah. Ini enggak benar. Ya. Kulaibah, ini enggak benar. Kulaibah lagi, tasgir. Ya, tasgir. Malingnya enggak takut, tendang enggak mati itu. Tasgir, masa mau disamakan? Nah ini. Taib, bal yaqul, kalau mau mengatakan ini kan, dia mesti mengatakan laulallahu summa albattu, baru. Seandainya bukan karena Allah ya dan angsa ini, tentu rumah kita akan kemasukan garong. Ya. Kenapa summa boleh? Nah, beda dengan huruf waw. Ya. Mana tadi? Li'annal musabbiba al-wahida, karena yang menyebabkan rumah dia selamat hanya satu ya, itu hanya Allah. Wa hadhihi, sedangkan adanya anjing, adanya angsa yang bikin berisik, maling enggak jadi masuk. Asbabun, itu cuma sebab aja. Ya, pada yang bagi dan tidak sepatutnya dia serahkan itu semua, perkara itu semua apa namanya? Kepada itu semua, kepada bebek, apa angsa, anjing, bahkan diserahkan itu kepada Allah semata. Pada falidzalik, oleh karena itu la tudkaru wahdaha ya wala bitasyrik ma Allah. Ya, oleh karena itu ya jangan disebutkan sebab itu sendiri atau dengan persekutuan pakai waw. Ya, bal tuakhir. Kalau mau disebutkan asbab ya, itu diakhirkan dengan kalimat summa. Karena summa itu tufidu at-tarahi. Ya, tertib gitu. Tertib. Summa itu tufidu tarahi wa tertib dalam ilmu nahwu. Ya, memberikan keterangan tarahi diakhirkan. Jadi, masya Allah summa syikta. Masya Allah wa ful, summa fulan. Semua ini atas kehendak Allah, selesai Allah saja, baru kemudian si fulan. Nah, itu boleh. Ya. Boleh. Barakallahu fikum. Kadzalika qauluhum laula fulanun laghariqa fulan. Nah, laula fulanun laghariqa fulanun. Seandainya bukan karena si fulan, tentulah sudah tenggelam si fulan yang lain. Ya. Fa hadza khata'un bal yaqul summa fulan. Ya, laulallahu ya. Summa fulan laghariqa fulan. Nah, baru begitu. Ini mau jam 10 ya. Cukup dulu kali ya. Nugraha udah ketakutan dia. Takut dikoncin istrinya. Ya. Ntar malah tidur di kontrakan Raymond lagi. Ya, mendingan disahkan lagi lah. Ya, dikoncin kan Nugraha sama istrinya? Hah? Koncin aja kali. Ngaku-ngaku. Enggak. Oh, enggak. Masya Allah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.